Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Baik. Kita lanjutkan pembahasan tentang kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Jamah Al-Maqdisi rahimahullah. Jadi kita membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam para sahabat radhiyallahu taala anhu. Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berlalu pembahasan tentang Al-Khulafa Ar-Rashidun, karena adanya aliran yang kita tahu yang mereka menyimpang di dalam masalah keyakinan terhadap para Khulafa Ar-Rashidun. Maka beliau rahimahullah mendatangkan keyakinan ini supaya kita mengetahui bagaimana akidah yang benar, keyakinan yang benar tentang para Khulafa Ar-Rasyidun. Kita lanjutkan dengan yang selanjutnya, yaitu tentang pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah sahabat, yaitu tentang keyakinan terhadap 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Bagaimana sikap kita dengan kabar seperti itu? Nah, dan akan dibahas tentang kewajiban untuk mencintai para sahabat, membicarakan kebaikan mereka, beristighfar untuk mereka dan selanjutnya. Baik. Siapa yang baca? Belum pernah baca? Pernah sekali. Baik, yang lain? Belum pernah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, wa nashhadu lil'asharatu lil'jannah kama shahada lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talhah fil jannah wa Zubair fil jannah wa Sa'idun fil jannah wa Sa'idun fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Wakul min syahada lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakulu min syahadu man syahada syahida man syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil jannah bil jannati syahidna lahu biha taquluhu. Ka qawlihi Al-Hasan wal-Husayn Sayyida Shababi ahli al-Jannah Wa qawlihi Lithabit Bin Qais Ibn Qais Ibnu Qaisin innahu man min ahlul jannah. Tadi persiapan enggak? Persiapan sama siapa? Persiapan sendiri. Sendiri. Baik. Berkata mu'alif rahimahullah, wa nashhadu lil asharati bil jannah. Dan kita yaitu ahlu sunnah bersaksi untuk 10 orang bil jannah, dengan surga. Akhirnya artinya kita menjadi saksi bahwasanya 10 orang tadi adalah termasuk penduduk surga. Artinya bersaksi, kita mengetahui, mengabarkan, kita bersumpah, ya, bersumpah dan yakin seyakin-yakinnya bahwasanya 10 orang ini adalah termasuk penduduk surga. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Kama syahida lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersaksi untuk mereka. Dan kita tahu bahwasanya termasuk pokok ahli sunnah membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau sudah mengabarkan dengan sesuatu, maka harus kita benarkan sebagaimana sudah berlalu. Ya, nu'minu wa nusaddiq, ketika kita membahas tentang al-iman bil ghaib. Yajibul iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Halaman ke-15. Termasuk di antaranya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa 10 orang di antara sahabat beliau adalah termasuk penduduk surga. Maka kita yakin, ya, dengan apa yang beliau ucapkan, 10 orang ini adalah termasuk penduduk surga. Faqala, beliau mengatakan, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di dalam surga, itu tempat kembalinya. Beliau adalah termasuk penduduk surga. Wa Umar fil jannah, dan Umar di dalam surga. Wa Uthman fil jannah, dan Uthman di dalam surga. Wa Aliun fil jannah, dan Ali di dalam surga. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan mereka. Telah sebagian keutamaannya sudah disebutkan oleh muallif. Ditambah lagi bahwasanya Khulafa ar-Rashidun al-Mahdiyun, ternyata mereka termasuk orang yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa mereka adalah termasuk penduduk surga. Maka ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa Talhatu fil jannah, dan Talhah di dalam surga, maksudnya adalah Talhah ibnu Ubaidillah. Wa Zubairu fil jannah, dan Zubair di dalam surga, yaitu Zubair ibnu Al-Awwam. Wa Sa'dun fil jannah, Sa'd bin Abi Waqqas. Wa Sa'idun fil jannah, Sa'id bin Zaid. Wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Ini adalah 10 orang, dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf, salah seorang dari 10 orang yang disebutkan di dalam hadis ini. Yang jadi Abdurrahman bin Auf, beliau yang meriwayatkan hadis ini di dalam Jami' At-Tirmidzi. Meskipun di sini ada takdim dan juga ada takhir, ya. Jadi dalam Jami' At-Tirmidzi disebutkan Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhatu fil Jannah, wa Zubairu fil Jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil Jannah, wa Sa'ad fil Jannah, wa Sa'idun fil Jannah, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil Jannah. Dikenal dengan al-Asharatu al-Mubasyyaruna bil Jannah. 10 orang yang dikabarkan atau diberi kabar gembira dengan surga. Dan penyebutan 10 orang ini dinamakan dengan 10 orang karena mereka disebutkan dalam satu hadis. Disebutkan di dalam satu hadis. Bukan maksudnya pembatasan bahwasanya di antara sahabat Nabi yang dikabarkan masuk surga hanya 10, tidak. Ya, penyebutan al-asyaratu 10 maksudnya karena mereka disebutkan dalam satu hadis. Langsung secara berurutan. Ya, seperti yang tadi kita dengar. Abu Bakar fil Jannah, wa Umar fil Jannah, dan seterusnya. Ya, bukan merupakan pembatasan. Buktinya di sana banyak ada hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang sebagian sahabat yang dikabarkan oleh Nabi bahwasanya dia termasuk penduduk surga dan tidak ada namanya di dalam hadis ini. Baik, contohnya adalah setelahnya wa kullu man syahida lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil jannah syahidna lahu biha. Dan setiap orang yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk penduduk surga, maka kita juga bersaksi. Kita menjadi syuhada membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman membenarkan dengan apa yang beliau ucapkan, tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kita tentang hal ini. Kaqaulihi, sebagaimana ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, al Hasan wal Husainu sayyida syababi ahli jannah. Seperti ucapan beliau, Hasan dan juga Husain ini adalah pemuka para pemuda yang ada di dalam surga. Sayyida artinya adalah pemuka, menunjukkan tentang keutamaan keduanya, yaitu Hasan dan juga Husain. Menunjukkan bahwasanya keduanya, kalau keduanya adalah pemuka berarti keduanya adalah termasuk penduduk surga. Wa qawlihi, dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Thabit bin Qais, innahu min ahli jannah. Beliau mengucapkan ucapan ini karena saat itu Thabit bin Qais radiyallahu ta'ala anhu, bagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Anas, ketika turun firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bilqawl kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Thabit bin Qais ini adalah orang yang tinggi suaranya. Maka ketika turun ayat ini beliau takut karena suaranya lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau takut dengan amalannya. Khawatir amalannya gugur, terhapus gara-gara meninggikan suaranya di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau termenung dan sedih. Jadi menunjukkan bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum sikap mereka terhadap ayat-ayat Allah SWT, menganggap bahwasanya ayat-ayat tersebut adalah risalah untuk dirinya. Yang diajak bicara adalah dirinya, sehingga ketika Allah mengatakan la tarfa'u aswatakum, melihat suaranya lebih kecil atau lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersedih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada beliau tentang kabar Thabit bin Qais yang mengurung diri di rumahnya ya, mengurung diri di rumahnya dan bersedih dengan apa yang beliau pahami. Khawatir beliau termasuk di dalam ayat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, faqul lahu innaka lasta min ahli nar walakin min ahli jannah. Katakan kepada Thabit bin Qais, kabarkan kepadanya bahwasanya kamu bukan termasuk penduduk neraka, tetapi kamu adalah termasuk penduduk surga. Dari sini kita bersaksi bahwasanya Thabit bin Qais adalah termasuk penduduk surga, dan tidak ada keraguan ya bagi kita di dalam masalah ini. Termasuk di antaranya adalah Fatimah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Fatimah, sayyidatu nisa'i ahli jannah. Beliau adalah pemuka bagi para wanita yang ada di dalam surga. Ya, Fatimah sayyidatu nisa'i ahli jannah. Kemudian siapa lagi? Hah? Ukasyah ibn Muhsan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang di antara umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab, minhum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Maka Ukasyah ibn Muhsan beliau berdiri dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, udallah ayyaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya aku termasuk golongan ini, yaitu yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan juga tanpa azab. Maka Nabi mengatakan, anta minhum, engkau adalah termasuk mereka. Maka kita bersaksi berdasarkan hadis ini bahwasanya Ukasyah ibnu Muhsan atau Mihsan adalah termasuk penduduk surga, tidak ada keraguan di dalamnya. Baik, siapa lagi? Hah? Bilal. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sudah mendengar suara terompah Bilal di dalam surga. Jelas menunjukkan bahwasanya beliau termasuk penduduk surga. Baik. Demikian pula sebaliknya, kalau misalnya ada dalil yang sahih bahwasanya fulan dan fulan adalah termasuk penduduk neraka, maka kita juga bersaksi bahwasanya mereka adalah penduduk neraka. Wala nataraddad, dan kita tidak ragu-ragu di dalam permasalahan ini. Kita katakan fulan termasuk penduduk neraka. Ya, kalau di dalam Al-Quran seperti siapa? Fir'aun misalnya, Abu Lahab, terus istri dari Abu Lahab, ya, wa mra'atu hammalatal hatab fi jidhiha hablum min masad. Maka kita harus yakini bahwasanya Abu Lahab di dalam neraka dan juga istrinya di dalam neraka. Kalau dalam hadis siapa? Abu Talib, terus ya, Walid ibn Al-Mughirah yang dalam surat Al-Mudathir yang mengatakan, in hadha illa qawlul bashar ta'uslihi saqar, kata Allah. Kemudian juga Amr bin Luhai atau Amr bin ya Luhai Al-Khuzai, ialah yang membawa atau menghidupkan kembali kesyirikan di jazirah Arab, atau menghidupkan kesyirikan di jazirah Arab, patung-patung yang ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam jadi wahyukan oleh syaitan dan diberitahu di mana tempatnya, kemudian dia ambil dan dia bawa ke jazirah Arab. karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya dia berada di dalam neraka. Maka kita harus menyaksikan yang demikian dan meyakini bahwasanya haula mereka semuanya berada di dalam neraka. Sebagaimana kita bersaksi bahwasanya sebagian masuk ke dalam surga dengan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kita bersaksi bahwasanya sebagian yang lain masuk ke dalam neraka dengan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelahnya siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa la najzimu li ahadin min ahli al-qiblati bi jannati wa la nari illa min jizmi illa man jazama lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakinna narju lil muhsini wa nakhafu ala al-musyi. Baik. Boleh mengatakan di antara aqidah al-sunnah, wala najzimu li ahadin min ahli al-qiblah bi jannatin wala nar illa man jazama lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai ahli sunnah tidak memastikan jazm bagi seseorang dari kalangan ahli al-qiblah dengan surga dan juga tidak dengan neraka. Ya, ini maksud dengan ahlul kiblah adalah orang Islam. Kenapa dinamakan ahlul kiblah? Karena kiblat mereka satu, yaitu ke Ka'bah. Mereka adalah ahlus shalah, orang yang salat. Ini yang membedakan antara mereka dengan selain mereka. Jadi menunjukkan tentang keutamaan salat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Salat ini membedakan antara kita dengan selain kita. Makanya orang Islam dinamakan dengan ahlu al-qiblah. Ya, karena kiblat ini diantara syarat sahnya solat. Orang Islam cirinya ya solat. Ya, di luar Islam enggak solat. Maka kita tidak memastikan untuk seorang pun dari orang Islam bahwasanya dia adalah penduduk surga. Mengatakan, ya ada si fulan, dia orang yang soleh, rajin. Ya, sholat, rajin membaca Quran, hafid, mondok misalnya sejak kecil. Maka tidak boleh kita mengatakan si fulan pasti masuk ke dalam surga. Atau sebaliknya, ada orang yang berbuat maksiat, ya, berbuat dosa, dan orang menjadi orang yang jahat, membunuh, minum khamar dan seterusnya. Bagaimanapun banyak dosa dia, tidak boleh kita mengatakan si fulan pasti masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak ada kabarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa man jazama lahu ar-rasul, kecuali yang dipastikan oleh Nabi. Karena kalau Nabi yang mengabarkan, beliau dapat kabar dari mana? Dari Allah. Allah yang mengabarkan dan Allah tahu apa yang akan dialami oleh orang ini sampai dia meninggal. Allah tahu bahwasanya si fulan sampai meninggal dunia dia akan menjadi orang Islam. Istiqamah. Makanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan 10 sahabat yang dikabarkan dalam hadis tadi, lihat sirah mereka. Lihat biografi mereka, bagaimana mereka mengisi kehidupan mereka, mengisi umur mereka dengan kebaikan, meninggal dalam keadaan baik. Ini adalah misdaq qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai meninggal dunia mereka dalam keadaan istiqomah di atas Islam. Bahkan semakin baik, semakin baik. Ada yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya, seperti Umar dan juga Uthman. Dan juga Ali. Meninggal dalam keadaan baik semuanya. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya yang dikabarkan masuk ke dalam neraka juga demikian. Abu Lahab dan juga istrinya sudah dikabarkan bahwasanya mereka adalah penduduk neraka sebelum mereka meninggal dunia. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab. Ini diturunkan di Mekah. Semasa Abu Talib, Abu Lahab dan juga istrinya masih dalam keadaan hidup. Wasadaqallah. Sampai meninggal dunia, Abu Lahab dan juga istrinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Meninggal dalam keadaan kafir dan tidak mengatakan la ilaha illallah. Maka Nabi SAW, apa yang beliau kabarkan tentang siapa yang pasti masuk ke dalam surga dan siapa yang pasti masuk ke dalam neraka, maka kita benarkan. Karena beliau tidak mengucapkan tadi kecuali dari wahyu. Adapun yang lain, maka tidak ada di antara kita yang mengetahuinya. Siapa di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi pada orang ini? Sekarang zahirnya dia soleh, tapi siapa yang menjamin bahwasanya kelak dia meninggal dunia dalam keadaan baik? Zahirnya sekarang dia ahlul maksiyah. Siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwasanya dia akan terus demikian dan tidak berubah? Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alal kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sungguh salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penduduk surga sehingga tidak ada antara dia dengan surga kecuali satu dhira' saja. Jarak yang sangat dekat. Fay'amalu bi'amali ahli an-nar. Kemudian dia akhirnya mengamalkan amalan penduduk neraka, menyimpang. Fayadkhuluha, akhirnya masuk ke dalam neraka. Ya. Menyimpang setelah sebelumnya dia berada di atas agama Islam. Disebutkan di dalam hadis yang lain, fima yadhharu linnas. Dia mengamalkan amalan penduduk surga sesuai dengan yang nampak di mata manusia. Di mata manusia apa yang diamalkan adalah amalan penduduk surga. Salat, puasa, talabul ilm, khutbah, ceramah. Ini adalah amalan-amalan yang bisa menyampaikan seseorang ke dalam surga. Fima yadharu linnas, menurut yang nampak bagi manusia. Menunjukkan bahwasanya penyimpangan dia adalah disebabkan karena apa yang ada di dalam hatinya. Mungkin riya, nifaq, ketidakikhlasan, ya, ujub. Hingga awalnya nampak mengamalkan amalan yang memasukkan ke dalam surga. Dan Allah SWT Maha mengetahui apa yang ada di dalam batin manusia. Dengan sebab apa yang ada di dalam hatinya berupa niat yang tidak baik, akhirnya bisa menyimpang. Ya, di Jazirah Arab, kalau nggak salah dalam waktu yang dekat, dulu ada seorang yang dikenal dia kencang, ya membantah, ya aliran-aliran, bahkan membantah Nasrani atau Yahudi. Kemudian inharaf, ya menyimpang, akhirnya justru dia keluar dari agama Islam. Ya justru keluar dari agama Islam, padahal sempat dikenal dengan juhudnya. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati manusia, tapi Allah tahu. Maka ini menunjukkan tentang pentingnya seorang memperhatikan apa yang ada di dalam hatinya. Selain dia memperhatikan apa yang ada di dalam, yang ada di zahirnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu yang Allah lihat. Kalau kita sadar bahwasanya Allah melihat hati kita, maka kita berusaha untuk memperbaiki hati kita. Kita bersihkan. Malu kalau dilihat oleh Allah SWT dalam keadaan kotor, masih menyimpan keinginan-keinginan yang tidak baik. Ya, amalan-amalan hati yang tidak baik seperti hasad, hubbud dunya, ujub. Dan kita berusaha untuk memperbaiki zahir kita. Bagaimana zahir kita sesuai dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan meminta kepada Allah istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Meminta ampunan kepada Allah atas dosa, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang dilakukan oleh hati maupun yang dilakukan oleh lisan dan juga anggota badan. Demikian pula sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Dan sungguh salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penduduk neraka. Dosa, syirik, bid'ah. Susah untuk dibilangin. Fa yasbiqu 'alil kitab, ternyata sudah didahului dengan takdir. Allah sudah menulis bahasanya si fulan akan mendapatkan hidayah. Faya'malu bi'amali ahlil jannah fayadukuluha. Kemudian akhirnya dia menjadi orang yang istiqamah, mengamalkan amalan penduduk surga. Taatan, keimanan, berpegang teguh dengan sunnah, bertauhid. Istiqamah di atas hidayah, kemudian akhirnya dia masuk ke dalam surga. Maka tidak ada di antara kita yang mengetahui akhir dari sesuatu. Makanya tidak bisa kita memastikan bahwasanya mereka masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Tidak bisa kita pastikan. Kita tidak tahu akhir dari kehidupan manusia. Lakinna narju lil muhsin. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan hanya berharap. Berharap bagi orang yang muhsin, bagi orang yang berbuat baik, yang taat, maka kita berharap bahwasanya dia akan masuk surga. Narju, ya semoga dia masuk ke dalam surga. Karena kita lihat amalan zahirnya saja, tapi kita tidak bisa memastikan. Narju lil muhsin, kita berharap karena Allah SWT telah menjanjikan bagi orang-orang yang berbuat baik dengan surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya jazial ladzina asa'u bima 'amilu wa jazial ladzina ahsanu. Gimana ayatnya? Ya jazial ladzina asa'u bima 'amilu wa jazial ladzina ahsanu bil husna. Ya. Maka kita hanya bisa berharap bahwasanya Allah SWT membalas bagi orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Wa nakhafu 'alal musyi', dan kita takut atas orang yang berbuat jelek. Kalau kamu demikian seterusnya, ana khawatir. Ya, khawatir meninggal dalam keadaan demikian. Ya, jangan kita pastikan, oh kamu pasti penduduk neraka atau kamu pasti penduduk surga. La. Narju wa nakhaf. Kita berharap dan kita takut. Berharap bagi orang yang berbuat baik dan kita takut atas orang yang berbuat jelek. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah. Ya, termasuk diantaranya orang yang berjihad fisabilillah misalnya. Kita dengar dia meninggal dalam sebuah peperangan. Ya, tidak boleh kita katakan dia pasti masuk ke dalam surga. Karena kita tahu zahirnya saja. Dia tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Ya. Ada kisahnya dalam sebuah hadis yang seorang sahabat yang para sahabat yang lain meninggal dunia melihat dia dalam keadaan apa? Berperang, ya, termasuk orang yang berani. Kemudian ketika meninggal dunia, ya, mereka menyangka bahwasanya dia adalah demikian dan demikian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ternyata dia meninggal dunia, ya, akhir dari kehidupannya adalah dengan bunuh diri. Itu terluka dengan luka yang banyak, kemudian tidak tahan dengan luka yang banyak ini, akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Jadi akhir kehidupan dia adalah dengan bunuh diri. Maka meskipun dia zahirnya adalah demikian, yang bisa kita lakukan hanyalah berharap. Tidak bisa kita memastikan dia adalah termasuk penduduk surga. Baik. Wala nukaffir ahada min ahli al-qabla min ahli al-qablati kiblah kiblati bidan bidan bi wala takhrujuhu anil islam wala nakhrujuhu anil isrijuhu wala nakhrijuhu nukhrijuhu anil islam bi amalin baik. Kemudian beliau mengatakan wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah bidambin. Termasuk akidah Ahlussunnah, ya, bahwasanya kita ini Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita tidak mengeluarkan seseorang, tidak mengkafirkan seseorang min ahli al-qiblah, dari kalangan orang Islam yang mereka melakukan salat bidambin, dengan dosa. Ini bantahan kepada orang-orang Khawarij dan juga orang-orang Mu'tazilah yang mereka meyakini bahwasanya orang yang melakukan dosa, dan yang dimaksud dengan dosa di sini adalah kabirah, ya, dosa besar. Ya, bidambin di sini maksudnya adalah dosa besar. Kabirah min kabairi adzunub. Yaitu dosa yang ada ancaman di situ dengan neraka, atau ancaman dengan laknat, atau ancaman dengan kisos, ya, hukuman di dunia. Ma asfalal ka'bain finnar. Apa yang berada di bawah mata kaki adalah neraka. Ini termasuk dosa besar. Ya. Kemudian juga ancaman dengan kisos, seperti orang yang membunuh jiwa tanpa hak. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Di sini ada ancaman dengan laknat, ancaman dengan neraka, dan dia ada hukumannya. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى. Berarti ada ancaman dengan neraka, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ, ada ancaman dengan laknat, dan di sana ada kisos bagi orang yang membunuh. Lengkap. Berarti dia termasuk dosa besar. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri juga demikian, ini termasuk dosa besar mencuri. Berzina, ya, juga termasuk dosa besar. Maka kita Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari Ahlul Qiblah hanya karena dosa atau karena dosa besar yang dia lakukan. Kenapa kita tidak mengkafirkan mereka? Karena berdasarkan dalil, akidah al-sunnah senantiasa berdasarkan dalil. Ya, di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal ketika berbicara tentang kisos tadi, ya, tentang orang yang membunuh. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil-ma'ruf wa ada'un ilaihi bi-ihsan. Barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, maka Allah SWT di sini menjadikan antara awliya'ul maqtul, wali dari yang terbunuh, dengan orang yang membunuh sebagai saudara. Masih dikatakan oleh Allah min akhihi, dari saudaranya, dimaafkan oleh sebagian wali orang yang terbunuh. Dan Allah masih menamakan dia sebagai akhu, yaitu saudara dalam se-Islam. Ya, seandainya dia keluar dari agama Islam, tentunya tidak dinamakan oleh Allah SWT sebagai saudara. Dan Allah SWT mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila ada dua kelompok kaum muslimin yang saling iqtatalu, saling membunuh satu dengan yang lain, dan membunuh termasuk dosa besar. Ini masing-masing mengangkat pedang, masing-masing ingin membunuh saudaranya. Wa aslihu bainahuma, maka hendaklah engkau memberikan, ya, mendamaikan di antara keduanya. Tapi siapa yang tahu dari mana kita bisa berdalil dengan ayat ini bahwasanya mereka enggak keluar dari agama Islam? Ya. Ya. Masih dikatakan sebagai orang yang beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minin, apabila dua golongan di antara orang-orang yang beriman, iqtatalu, mereka saling berperang, saling membunuh. Ya, berarti masih tergolong orang yang beriman. Allah tidak mengeluarkan mereka dari agama Islam padahal sudah berkeinginan untuk saling membunuh satu dengan yang lain. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalik illa dakhala al-jannah." Tidak ada seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah kemudian dia meninggal di atas kalimat la ilaha illallah kecuali dia masuk ke dalam surga. Meninggal di atas kalimat la ilaha illallah artinya masih meyakini kalimat la ilaha illallah. Tidak membatalkan kalimat ini dengan nawakidul Islam. Maka dia akan masuk surga, kata Nabi. Qultu, Abu Dzar mengatakan, wa in zana wa in sarak, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Berzina termasuk dosa besar, mencuri juga termasuk dosa besar. Berzina termasuk dosa besar karena di sana ada ancaman, ya, dengan neraka bagi orang yang berzina. Demikian pula mencuri termasuk dosa besar karena ada hukuman qisas di dunia, dipotong tangannya. Abu Dzar mengatakan wa in zana wa in sarak, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Qala wa in zana wa in sarak, Nabi mengatakan iya, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Kemudian ditanya lagi, wa in zana wa in sarak, meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Nabi mengatakan wa in zana wa in sarak. Kemudian akhirnya Nabi mengatakan ala ragmi anfi Abi Dzar. Ya, ala ragmi anfi Abi Dzar. Meskipun Abu Dzar enggan atau yang semisalnya lah, maknanya kurang lebih demikian. Ya. Meskipun Abu Dzar enggan, maka meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, maka dia akan masuk ke dalam surga. Baik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Syafaatku adalah bagi orang yang melakukan dosa besar di antara umatku. Berarti menunjukkan dosa besar tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan ini bukan berarti kita menganggap ringan yang namanya dosa besar. Ya, bukan berarti kita menganggap ringan apa yang dinamakan dengan dosa besar. Karena diazab di dalam neraka bukan perkara yang ringan. Meskipun seseorang tidak kekal di dalamnya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya azab yang paling ringan di dalam neraka, dan ini adalah mengenai Abu Talib, dan dia merasa ini adalah azab yang sangat pedih, bahwasanya seseorang yang memakai sendal kemudian mendidih apa yang ada di dalam kepalanya. Dia memakai sendal atau terkena kerikil yang ada di dalam neraka, kemudian ya mendidih apa yang ada di dalam kepalanya. Dan dia adalah orang yang paling ringan azabnya. Merasa bahwasanya ini adalah azab yang paling pedih. Seandainya kita disebutkan di dalam hadis bahwasanya api yang ada di dalam di dunia ini adalah satu bagian di antara 70 api yang ada di dalam neraka. Jadi api yang paling panas yang kita rasakan di dunia itu hanya 1/70-nya. Itu saja, tidak ada di antara kita yang kuat untuk menahan atau meletakkan ujung jari kita ini di atas api meskipun hanya 5 menit. Ya, enggak ada di antara kita yang mampu menahan panasnya api meskipun hanya 5 menit. Bahkan bukan 5 menit, 3 menit saja kita tidak tahan. Ya. Jangankan 3 menit, 1 menit saja kita tidak tahan. Setengah menit saja berat. Ya, sambil menahan terbakarnya ya jari kita itu sudah perkara yang sangat pedih dan sangat sakit. Lalu bagaimana dengan berada di sana ya setengah hari atau satu hari? Dan kita tahu bahwasanya satu hari di sana tidak sama dengan satu hari yang ada di dunia. Maka jangan kita bermudah-mudahan dengan kabair adz-dzunub, dengan dosa-dosa yang besar. Kita harus merasa takut dengan dosa-dosa besar tadi. Dan dosa besar apabila ditumpuk-tumpuk ini bisa membahayakan hati seseorang. Ya, bahkan bisa menyeret dia ke dalam kesyirikan. Bisa menyeret dia ke dalam kesyirikan. Ya, karena dia kecanduan dengan dosa besar. Ya, karena sudah terlalu kotor dan sudah kecanduan dengan kecanduan yang sangat. Akhirnya setan memberikan tawaran, memberikan dorongan, kalau kamu mau maka sarannya demikian dan demikian. Akhirnya lemah hatinya mengikuti apa yang diinginkan oleh setan. Ya, mendatangi dukun atau meramal dan seterusnya untuk mendapatkan atau memenuhi hawa nafsunya atau melakukan kemaksiatan yang dia inginkan. Maka hati-hati, yang namanya dosa besar bisa menyeret seseorang ke dalam kesyirikan, ke dalam kebid'ahan, karena syaitan menggoda manusia dan menjerumuskan manusia dengan sabar. Sudah banyak korban. Dan dia sudah punya trik dan banyak pengalaman bagaimana menggoda manusia. Oh, modelnya yang seperti ini, maka caranya demikian. Orang yang modelnya seperti ini, maka caranya demikian. Ya. Jadi meskipun kita tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, bukan berarti kita ya meringankan dosa besar ini. Karena ada sebagian ikhwah ya, hadahumullah, salah paham. ya karena sudah kenal sunnah, ya mudah mengaji, ya baca hadis, baca ayat. Kemudian disebutkan bahwasanya tauhid ini keutamanya diantaranya adalah menghapuskan dosa, ya bahwasanya orang yang melakukan dosa besar ini tidak kafir, ya kemudian akhirnya dia bermudah-mudahan di dalam masalah dosa. Hanya melihat keutamaan tauhid, keutamaan iman, sementara dia tidak atau lalai atau pura-pura lalai atau pura-pura lupa dengan ancaman-ancaman Allah SWT. Maka kita harus seimbang antara targhib dan juga tarhib. Seimbang antara membaca janji-janji Allah SWT dengan ampunan, dengan surga, dengan ancaman, dengan neraka. Tidak boleh kita mengalahkan salah satu di antara keduanya. Semuanya harus seimbang. Itu buku siapa ini? Takut basah. Wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah bidzam. Ini bantahan terhadap orang Khawarij dan juga orang Mu'tazilah. Karena orang Khawarij dan juga Mu'tazilah meyakini bahasanya pelaku dosa besar keluar dari agama Islam. Orang Khawarij mengatakan keluar dari agama Islam dan masuk ke dalam kekufuran. Keluar dari agama Islam masuk ke dalam kekufuran, sehingga dia kedudukannya adalah orang yang kafir. Orang-orang Mu'tazilah meyakini bahwasanya pelaku dosa besar keluar dari agama Islam tetapi tidak masuk ke dalam kekufuran. Keluar dari agama Islam tetapi tidak masuk ke dalam kekufuran. Mereka berada di tengah-tengah. Dengan mereka mengatakan fi manzilah baina al-manzilatain, berada di sebuah kedudukan, di sebuah tempat di antara dua tempat, yaitu antara keislaman dan kekufuran, berada di tengah-tengah. Yang intinya sama, dia keluar meninggalkan agama Islam. Di dunia berbeda, satunya mengatakan kafir, yang satunya mengatakan manzilah bainal manzilatain, di satu tempat di antara dua tempat. Adapun di akhirat maka mereka sama. Ya, mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Dan apa yang sudah berlalu ya tentang tafadhulul iman, bahwasanya iman ini bisa bertambah, bisa berkurang, bertingkat-tingkat, yang sudah disebutkan oleh muallif bahwasanya ada penduduk neraka yang dikeluarkan dari neraka dan tidak tersisa di dalam hatinya kecuali hanya sebesar khardalah, dan ada yang sebesar burrah, ada yang hanya sebesar dzarrah, karena dosa-dosa yang dia lakukan tetapi dia masih menyatakan dan masih mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, ya, menunjukkan bahwa mereka tidak kekal di dalam neraka. Seandainya mereka kafir, tentunya mereka kekal. Seandainya mereka kafir, tentunya tidak ada manfaat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku adalah untuk orang-orang yang melakukan dosa besar di kalangan umatku. Seandainya pelaku dosa besar ini kafir, tentunya tidak akan ada manfaatnya syafaat. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Baik. Baca setelahnya. Yusuf, Yunus. Wanaro wala nukhrijuhu anil islami bi'amalin wanaro al-hajja wal jihada madiyan ma'a ta'ati kulli imamin. Baik. Sebaliknya ahlu sunnah wal jamaah juga tidak seperti murji'ah, ya, yang mereka menganggap bahwasanya pelaku dosa besar keimanannya seperti orang yang taat. Artinya pelaku dosa besar yang dia lakukan tidak berpengaruh kepada keimanannya. Ini orang-orang murjiah, ya, mengatakan bahwasanya amal laisa min musamma al-iman. Amal itu bukan termasuk iman. Padahal sudah berlalu, sudah kita terangkan bahwasanya amal termasuk apa? Termasuk iman. Al-Murji'ah mengatakan amal bukan termasuk iman. Kalau amal bukan termasuk iman, maka dosa yang dilakukan, dan dosa yang dilakukan bagian dari amalan dia, berzina, mencuri, atau ucapan yang dia ucapkan berupa ucapan yang dosa, maka ini adalah bagian dari amal. Karena amalan bukan termasuk iman, maka dia tidak mempengaruhi iman yang ada di dalam hatinya. Sehingga mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar sempurna imannya, sama dengan orang yang rajin sholat, dengan orang yang ya kuat keimanannya. Sama antara orang yang paling fasik di kalangan umat ini dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini berlebihan juga keyakinan Ahlus Sunnah bahwasanya dia berkurang keimanannya, bukan sempurna keimanannya. Apa yang dilakukan oleh lisan dan apa yang dilakukan oleh perbuatan berupa dosa itu mengurangi keimanan. Dan sebaliknya, apa yang dilakukan berupa ketaatan itu menambah keimanan. Sehingga Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Pelaku dosa besar adalah mu'minun bi imanihi. Dia adalah orang yang beriman dengan keimanan yang dia miliki. Karena dia punya aslul iman. Ya, punya asal dari keimanan. Wa fasikun bi kabiratihi. Tapi dia fasik dengan sebab dosa besar yang dia lakukan. Jadi terkumpul di dalam dirinya fasik sekaligus iman, iman sekaligus fasik. Atau mereka mengatakan mu'minun naqisul iman. Pelaku dosa besar dia adalah orang yang beriman tetapi berkurang keimanannya. Wala nukhrijuhu 'anil islami bi'amal. Dan kita tidak mengeluarkan seseorang dari Islam dengan sebab amalannya. Maknanya hampir sama dengan kalimat yang pertama, ya, wala nukhrijuhu 'anil islami bi'amal, maksudnya adalah dengan dosa besar. Kita tidak mengeluarkan seseorang dari Islam dengan sebab dosa besar yang dia lakukan. Kemudian beliau mengatakan wa naral jihad aw wa naral hajj wal jihad madiyan ma'a ta'ati kulli iman. Ada nuskhah yang lain? Hah? Gimana? Di situ bunyinya apa? Gimana? Kurang keras? Wujubul haji wal jihadi ma'a kulli imamin barran kana aw fajiran. Wa naral hajja wal jihada madiyaini ma'a kulli imamin. Ya. Wa naral hajja wal jihada madiyaini, ya. Musanna di situ. Kulli imam. Wa naral hajj wal jihad madiyaini ma'a kulli imam. Di antara keyakinan Ahlussunnah adalah mendengar dan taat kepada penguasa. Ya. Nah, imam di sini yang dimaksud adalah imam kaum muslimin yang dia diketahui, dikenal oleh rakyatnya, dikenal oleh rakyatnya dan dia ada, bukan sesuatu yang khayalan seperti orang-orang Rafidhah yang meyakini adanya imam di dalam sirdab. Demikian pula mereka memiliki kudrah, memiliki kekuatan yang dengannya mereka melaksanakan aturan, memutuskan sebuah keputusan, kemudian dipraktekan. Mereka punya kekuatan untuk itu semuanya. Maka inilah dimaksud dengan imam yang harus kita taati dan harus kita dengar. Bagaimana dalam ayat Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan juga ulil amri kalian, yaitu orang yang menjadi ulul amri bagi kalian. Jadi maksud dengan ulul amri adalah pemerintah dan juga para ulama. Ini adalah tafsir yang datang dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini maksud dengan adalah ulul amri di sini adalah al ulama wal umara. Mereka adalah para ulama dan juga para umara. Sebagaimana ini ditafsirkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi maksud dengan amir adalah amiru al-muslimin yang terpenuhi syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Diketahui oleh sebagian besar rakyatnya, baik yang laki-laki maupun wanita, yang dewasa maupun yang kecil. Ketika mereka ditanya, siapa pemimpinmu? Mereka mengatakan fulan. Dia adalah kepala negara kami, dia adalah kepala pemerintahan kami. Ya, adapun yang tersembunyi dan tidak mengetahuinya kecuali sedikit di antara manusia. Penduduknya 260 juta, tapi yang mengetahui hanya 1000 misalnya. Atau yang mengetahui hanya 1 juta. Atau yang mengetahui hanya 2 juta, sementara penduduk ada 250 juta. Maka ini bukan ini pemimpin yang dimaksud. Dan ini banyak di negara kita, aliran-aliran, kelompok-kelompok yang mereka mengangkat imam sendiri, ya, kemudian dibaiat, didengar dan juga ditaati. Kemudian seluruh dalil yang berkaitan dengan keimaman dipraktikkan pada orang ini. Tidak, ya, imam disyaratkan dia adalah maklum, diketahui oleh sebagian besar penduduknya. Dan dia adalah mewujud, harus sesuatu yang ada, ya, bukan maklum tetapi tidak ada. Seperti Imam Mahdi, menurut keyakinan Rafidhah maklum menurut mereka, Mahdi, Mahdi, anak kecil mereka juga tahu. Tapi apakah Mahdi itu ada? Ya, sudah masuk ke dalam gua sekitar 1200 tahun yang lalu. Dan mereka sejak dulu mengatakan akan keluar tahun ini, ternyata enggak keluar. Akan keluar tahun ini, enggak keluar lagi, dan sampai sekarang sudah 1200 tahun ya, enggak keluar-keluar. Dan memang enggak ada. Maka bukan ini imam yang dimaksud. Ya. Demikian pula yang ketiga, dia harus memiliki kekuatan. Adapun ucapan dia tidak didengar oleh 250 juta orang, keputusan dia tidak didengar oleh 250 juta orang, maka ini bukan imam yang harus kita dengar dan harus kita taati. Bahkan kita harus ingkari, ya, dan mentaati dia justru merupakan kemaksiatan. Baik. Dan dalil tentang kewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemerintah banyak sekali, ayat yang tadi kita sebutkan. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyiyun. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah mendengar dan juga taat kepada pemerintah kalian, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah, budak dari Ethiopia. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam setelah berwasiat dengan ketakwaan, berwasiat dengan mendengar dan taat. Dan ini wasiat beliau ucapkan ketika sebagian sahabat mendengar ucapan beliau dan nasihat beliau, seakan-akan ini adalah wasiat orang yang akan berpisah. Ya, maka beliau diminta untuk memberikan mau'idhah. Ausina, berikan wasiat kepada kami ya Rasulullah. Maka tentunya wasiat orang yang mau berpisah adalah wasiat yang paling penting menurut beliau. Ya, dan tidak lupa beliau memberikan wasiat yang pertama adalah wasiat untuk bertakwa. Usikum bitaqwallah. Kemudian setelah itu berwasiat untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Dijadikan nomor dua setelah wasiat dengan ketakwaan, menunjukkan tentang kedudukan mendengar dan taat kepada penguasa di dalam agama kita. Ya, sehingga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan wasiat nomor dua setelah takwa kepada Allah, aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Ya, kalau tidak penting tentunya tidak dijadikan nomor dua oleh Nabi. Dan bahkan ini adalah bagian dari akidah kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mendengar dan taat kepada penguasa. Ya. Dan takwa ini adalah kalimat yang menyeluruh. Masuk di dalamnya menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Dan masuk di dalamnya mendengar dan taat kepada penguasa. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang kembali mendengar dan taat kepada penguasa ini, padahal dia sudah masuk di dalam kalimat takwa. Mengulang kembali mendengar dan taat kepada penguasa, padahal ini sudah masuk di dalam kalimat takwa, karena bagian dari ketaatan kepada Allah adalah mendengar dan taat kepada penguasa sebagaimana dalam dalil. Diulang kembali dan disendirikan menunjukkan tentang pentingnya. Dan memang mendengar dan taat kepada penguasa ini penting sekali. Ya, sangat erat hubungan antara mendengar dan taat kepada penguasa dengan tegaknya agama Islam. Sangat erat hubungan antara mendengar dan taat kepada penguasa dengan tegaknya agama Islam. Kalau mendengar dan taat kepada penguasa, maka syariat Islam akan tegak dengan sempurna. Tapi kalau rakyat tidak mendengar dan taat kepada penguasa, maka dengan sulit dan susah payah mereka menegakkan agama Islam. Berkata Umar bin Khattab, "La Islama illa bi jama'ah, wa la jama'ata illa bi imarah, wa la imarata illa bi sam'i wa ta'ah, illa bi sam'in wa ta'ah." Benar enggak? Hah? Seperti itu bunyinya. Mereka tambahin dengan bai'ah. La islama illa bi jama'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan jama'ah. Ya, tidak mungkin kita bisa menegakkan Islam dengan sebaik-baiknya kecuali apabila kita berijtima', kita bersatu antara rakyat dengan pemerintah, saling mendukung satu dengan yang lain. Ya. Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Ada imam, ada rakyat. Harus ada ta'awun, ya, antara rakyat dengan pemerintah. Baik. Wala jama'ata illa bi imarah. Dan tidak ada jamaah kecuali apabila di sana ada kepemimpinan. Ya. Sebuah perkumpulan yang kecil meskipun kecil, ya, kelas misalnya, atau yayasan, atau sekolah, kalau tidak ada imarah, tidak ada pemimpinnya, maka yakin perkumpulan tadi akan segera bubar. Enggak ada pemimpin yang mengeluarkan peraturan, enggak ada pemimpin yang didengar ucapannya. Masing-masing sendiri-sendiri. Ya. Mau pakai seragam atau enggak pakai seragam, mau masuk jam 7 atau masuk jam 8, mau masuk gurunya mau datang jam 10. Ya, terserah. Enggak ada yang mengatur. Bubar enggak sekolahnya? Bubar. Ya. Mulazamah kalau enggak diatur juga bubar. Ya, harus ada yang memimpin, yang membuat peraturan, harus datang di sini misalnya sholat asar di sini. Ya, harus aktif. Harus membaca sebelum datang. Ada aturannya. Wala jama'ata illa bi imarah. Tidak ada jamaah kecuali dengan adanya kepemimpinan. Kalau enggak ada kepemimpinan bubar. Ya, sampai ya jamaah yang kecil sekalipun. Ya, sedang melakukan safar misalnya. Yang melakukan safar, ya tidak ada pemimpinnya. Ya, masing-masing akhirnya. Sekarang mau istirahat atau mau jalan? Udah ana mau jalan, udah ana mau istirahat. Ana mau mampir dulu dan seterusnya. Ana mau tidur 1 jam, enggak ana mau berangkat. Ya. Kacau. Ya, tapi kalau ada pemimpin yang diikuti, sudah sekarang kita istirahat dulu, istirahat semuanya. Meskipun yang satunya kuat. Ya, sudah sekarang antum yang masak, antum yang demikian. Ya, rapi, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Baik, wala imarata illa bisam'in wa ta'ah. Kepemimpinan tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya. Ya, ada pemimpin tetapi tidak didengar dan juga tidak ditaati. Ada manfaatnya atau tidak? Tidak ada manfaatnya. Ya, kita punya pemimpin, kita angkat dia sebagai pemimpin, tapi kenyataannya kita enggak mau mendengar dia, enggak mau mentaati dia. Fi faedah? La faedah. Ya, tidak ada faedahnya. Yang namanya pemimpin diangkat untuk didengar dan juga ditaati. Baik. Awalnya tadi la islama, terakhir illa bisam'in wa ta'ah. Makanya kita katakan hubungan yang erat antara berdirinya Islam, tegaknya Islam dengan mendengar dan taat kita. Siapa yang mendengar dan taat kita sebagai rakyat? Jadi kalau kita ingin Islam, syiar Islam tetap tegak, kita bisa melaksanakan ibadah dengan tenang, maka kita harus mendengar dan taat kepada penguasa. Ya, tapi kalau kita tidak mendengar dan taat kepada penguasa, maka akhirnya yang terjadi adalah kekacauan, tidak adanya kestabilan dalam keamanan di sebuah negara kalau rakyatnya tidak menyadari yang demikian, tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa, kemudian memberontak kepada penguasa yang sah, maka yang terjadi adalah kekacauan. Ya, tidak ada keamanan. Bayangkan seandainya dalam sebuah negara terjadi pemberontakan, mengangkat senjata, kemudian pemerintah berusaha untuk menumpas, ya, kemudian para pemberontak berpencar, ya, kemudian mereka berada di mana-mana, terjadi baku tembak di mana-mana. Kemudian mereka sembunyi di gedung-gedung, sembunyi di tempat-tempat warga. Ya, terjadi saling kejar-kejaran, saling menembak satu dengan yang lain. Maka siapa di antara kita yang berani untuk keluar dari rumahnya? Kita di dalam rumah juga dalam keadaan takut. Ya, siapa tahu ada peluru nyasar, bom yang menyasar, atau pemerintah salah dalam ya dalam sasaran. Kita dalam keadaan takut. Anak kita keluar sedikit dari rumah atau membuka jendela, membuka pintu, kita dalam keadaan takut. Apalagi mau keluar dari rumah, mau ke pasar, ya, atau mau sekolah. Enggak ada di antara kita yang berani, apalagi kerja. Seandainya dia ke pasar pun belum tentu dia mendapatkan orang jualan di sana. Seandainya dia membuka toko pun belum tentu ada yang beli. Gak ada yang pergi ke kantor. Ya, tanya kepada orang-orang yang mereka tinggal di negara-negara yang konflik, apa yang terjadi di sana? Ya, listrik misalnya terkena bom. Ya, siapa yang menghidupkan? Air rusak misalnya, sehingga mereka terputus air. Siapa yang mengurusi apabila negara dalam keadaan kacau dan tidak aman? Semua akan berhenti. Termasuk diantaranya adalah aktivitas-aktivitas agama. Ya, orang akan takut untuk pergi ke masjid. Mereka lebih ya memilih untuk sholat di dalam rumahnya. Baik. Gak ada diantara mereka yang pergi ke sekolah, ke madrasah, ke pesantren, atau menghadiri majelis ilmu seperti ini. Dalam keadaan dia tenang, dalam keadaan dia konsentrasi mendengarkan apa yang diucapkan oleh guru. Kenapa kita bisa tenang seperti ini? Karena di luar dalam keadaan apa? Stabil. Istri kita dalam keadaan aman, keluarga kita dalam keadaan aman. Kita pun di sini merasa keadaan aman, konsen kita dalam belajar. Tapi kalau di luar dalam keadaan kacau, maka tidak ada yang konsen. Kita semuanya memikirkan keselamatan masing-masing. Maka ingat bahwasanya sangat erat hubungannya antara mendengar dan taat kita kepada penguasa kita dengan tegaknya Islam ini. Oleh karena itu para ulama dan para fuqaha yang mereka memahami tentang pentingnya mendengar dan taat kepada penguasa, sampai di antara mereka ada yang mengatakan, seandainya aku memiliki doa yang mustajab, niscaya aku akan gunakan doa ini untuk mendoakan para pemerintah. Bagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Fudail bin Iyadh, "Law anna li da'watan mustajabah la saraftuha lil hukam aw lil hakim." Seandainya aku memiliki doa yang mustajab, ya, itu doa yang apabila aku berdoa kepada Allah langsung dikabulkan. Dia mengatakan, maka aku akan gunakan doa ini untuk mendoakan pemerintah dan juga penguasa, bukan untuk mendoakan bagi yang lain, untuk pemerintah dan penguasa, untuk kebaikan mereka. Beliau ditanya, kenapa kok bisa demikian? Beliau mengatakan, karena seandainya aku mendoakan kebaikan untuk mereka, yang akan merasakan kebaikan mereka adalah bukan hanya mereka tetapi orang banyak. Dikabulkan doanya sehingga pemimpin menjadi orang yang bertakwa, beriman. Berapa kebaikan yang akan diterima oleh rakyat? Keadilan merata, Allah menurunkan keberkahan. Ya, ketaatan akan semakin disuburkan dan dibantu. Kemaksiatan akan semakin hilang. Dan masyarakat semakin semangat untuk bertakwa, melihat pemimpinnya dalam keadaan bertakwa. Baik, tapi seandainya aku menggunakan ini untuk kepentingan pribadi pun, maka hanya diriku saja yang merasakan. Atau hanya untuk orang tuanya, maka orang tuanya saja yang merasakan. Istrinya, istrinya saja yang merasakan. Maka ini menunjukkan tentang pemahaman yang dalam yang dimiliki oleh para ulama kita. Sehingga seandainya mereka memiliki doa yang mustajab diberikan kepada seorang penguasa. Coba kalau kita yang memiliki doa yang mustajab, bandingkan dengan para ulama, kira-kira untuk apa? Alif, kalau antum diberikan doa yang mustajab, kira-kira minta apa antum? Hah? Bingung juga? Ya, antum bisa melihat sendiri. Seandainya masing-masing dari antum sekarang diberikan doa yang mustajab, kira-kira minta apa? ada yang minta nikah, ya, ada yang minta hafal Quran misalnya. Itu yang dia pikirkan dirinya sendiri. Sementara para ulama, ya, mereka melihat masalah yang lebih besar, meminta kepada Allah semoga Allah memperbaiki penguasa, ya, dan mendoakan penguasa dengan kebaikan. Ciri ahlu sunnah, bagaimana disebutkan oleh sebagian salaf, idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu min ahli sunnah, ya, apabila engkau melihat seseorang mendoakan untuk penguasanya, ketahuilah bahwasanya dia adalah termasuk ahlu sunnah. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu min ahli al-ahwa, apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan untuk penguasa, maka dia adalah termasuk pengikut hawa nafsu. Kalau enggak salah ini ucapan Al-Barbahari, ya. Ya, dalam Syarh Sunnah. Ya, ini diucapkan oleh, ya, kalau enggak salah oleh beliau. Coba dicek lagi. Baik. Intinya kita harus mendengar dan taat kepada penguasa berdasarkan dalil-dalil yang banyak, dan dilarang kita untuk memberontak kepada penguasa. Wa naral hajj wal jihad madiyaini ma'a kulli imam. Dan kami memandang bahwasanya berhaji dan juga berjihad dilakukan bersama setiap imam. Melakukan haji yang memimpin adalah pemerintah, penguasa. Baik penguasa tersebut adalah penguasa yang bar atau penguasa yang fajir. Ya, kita bersama mereka. Dan fajir di sini maksudnya adalah fasik. Karena al-fujur, ya, bisa artinya adalah kafir, kufrun, dan bisa artinya adalah fasik. Ya. Berarti kafir sebagaimana dalam firman Allah, Kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin, innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi wa jahim. Dimaksud dengan fajir di sini adalah kafir. Baik. Namun dalam konteks ini, barran kana au fajiran, maka ini maksud dengan fajir di sini apa? Fasik. Ya, ini maksud dengan fajir di sini adalah fasik. Maka kita berhaji bersama pemerintah. Ya, berhaji bersama pemerintah. Baik pemerintah tersebut adalah pemerintah yang bar, yang baik, yang taat, maupun pemerintah yang fasik, selama tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Demikian pula berjihad harus bersama pemerintah, bukan berjihad sendiri-sendiri. Di sana ada perang, datang ke sana. Di sana ada perang, datang ke sana. Ya, sementara tidak ada penguasa atau pemerintah yang bersamanya, yang memimpin. Ya, ahlu sunnah memandang bahwasanya jihad bersama pemerintah, bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian, melakukan jihad secara sendiri tanpa bersama pemerintah dan juga penguasanya. Madiyaini ma'a kulli imam. Ya, terus ada bersama setiap imam. Barran kana au fajiran. Ini adalah bantahan kepada orang-orang khawarij yang mereka mengatakan bahwasanya kita hanya mentaati imam yang bar saja. Adapun imam yang fasik, yang fajir, maka kita tidak menganggap itu imam, karena orang yang fasik keluar dari agama Islam. Ya. Sementara kata mereka, kita hanya mentaati yang baik saja. Adapun yang fasik, maka kita tidak menganggap itu imam. Ini bukan akidah ahlu sunnah. Ahlu sunnah mengatakan barran kana au fajiran, yang baik maupun yang fajir. Dan dalil-dalil tentang masalah ini banyak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi manshatihi fi ma ahabba wa karih." Baik di dalam apa yang dia cintai maupun apa yang dia benci, illa ay yu'mara bi ma'siyah. Kecuali apabila dia diperintahkan untuk berbuat maksiat, fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau dia diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh dia mendengar dan juga taat. Maksudnya adalah di dalam perintah yang di situ ada kemaksiatan. Adapun perkara yang lain yang tidak ada kemaksiatan seperti jihad, melakukan haji, ini kan tidak maksiat. Maka kita tetap mendengar dan taat bersama mereka. Kita tidak mendengar dan taat adalah dalam kemaksiatan saja. Ya, dalam masalah ketaatan, maka kita diharuskan tetap mendengar dan taat kepada mereka. Demikian pula hadis Ubadah bin Shamit yang dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim, ketika beliau menceritakan isi baiat para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi makrahina wa manshatina wa usrina wa yusrina wa alla nunazi' al-amra ahlahum wa ala atharatin alaina wa alla nunazi' al-amra ahlahum." Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat. Ini isi baiat. Ya, sahabat membaiat Rasul bahwasanya kalau kita diperintahkan, ya, kalau kita memiliki penguasa, memiliki pemerintah, maka kami akan mendengar dan taat kepada pemerintah kami. Dalam berbagai keadaan, fiman syatina wa makrahina, dalam keadaan kami semangat, nasyid, ataupun kami dalam keadaan terpaksa. Karena keadaan orang lain-lain semangatnya. Kadang dia punya semangat, kadang dia dalam keadaan terpaksa. Mereka mengatakan isi baiat kami adalah mendengar dan taat, baik kami dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan terpaksa. Kami mendengar dan taat. Wa usrina wa yusrina. Baik dalam keadaan kami susah, susah uang, ya, susah keadaan, maupun dalam keadaan kami mudah. Tidak dipilih-pilih. Kalau dalam keadaan mudah, taat. Kalau dalam keadaan susah, dia enggak taat. Enggak. Mendengar dan taat dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Wa ala atharatin alaina, meskipun mereka mengambil sesuatu dari kami. Ya, mengambil sesuatu bisa berupa mengambil hak. Ya, berupa harta atau berupa yang lain, diambil dari kita tanpa hak. Maka kita isi baiat para sahabat kepada Nabi adalah untuk mendengar dan taat meskipun diambil haknya oleh pemerintah dan juga penguasa. Menunjukkan meskipun mereka berbuat fajir, berbuat fasik, mendzalimi rakyat, tetap kita harus mendengar dan taat kepada penguasa di dalam ketaatan. Wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan kita tidak mengambil urusan ini, mengambil kekuasaan dari yang memiliki. Maksudnya adalah kita tidak boleh memberontak. Ya, wa alla nunazi'al amra ahlahu, kita tidak boleh memberontak kepada pemerintah yang sah. Dan dalil-dalil yang banyak menunjukkan bahwasanya kita mendengar dan taat kepada penguasa, barran kana au fajiran. Wa salatul jumu'ati khalfahum jaizatun. Dan salat Jumat di belakang mereka adalah perkara yang boleh. Maksudnya kalau yang taat jelas. Bagaimana salat Jumat di belakang imam yang fasik? Maka ini juga demikian, jaizatun, boleh. Ya, boleh seseorang sholat di belakang imam yang fajir, imam yang fasik. Karena dahulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka juga sholat di belakang, ya, imam yang fasik. Ada di antara mereka yang sholat di belakang Hajjaj ibn Yusuf. Ya, ada yang sholat di belakang Mukhtar al-Thaqafi. Ya, dan juga sebagian pemerintah atau sebagian penguasa yang dikenal dengan kefasikannya. Para sahabat sholat di belakang mereka. Ya, dan kita disuruh untuk mengikuti jejak para sahabat, menunjukkan sah. Ya, tidak masalah sholat di belakang imam yang fasik. Qala Anas. Baik, siapa yang baca? Bahnya? Qala muallif rahimahullah. Qala Anas, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salasatun min aslil imani al-kaffu amman qala la ilaha illallah wa la nukaffiruhu bi dhanbin wa la nukhrijuhu min al-islami bi amalin wal jihadu madin mundu ba'athanillahu hatta yuqatila akhiru ummati ad-dajjal la yubtiluhu jawru ja'irin wala jawru ja'irin wala adlu adilin wal imanu bil aqdari. Rawahu Abu Dawud. Taif. Berkata Anas, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun min aslil iman, tiga perkara ya termasuk pokok dari keimanan. Al-kaffu amman qala la ilaha illallah. Menahan diri dari orang yang mengatakan la ilaha illallah. Wala nukaffiruhu bidzam wala nukhrijuhu minal islam bi'amal. Menahan diri dari orang yang mengatakan la ilaha illallah, maksudnya apabila dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita harus menahan diri dari menumpahkan darahnya, mengambil hartanya, mencela kehormatannya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Fa idza fa'alu dhalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kita harus menahan diri. Kenapa kita menahan diri? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sudah mengatakan la ilaha illallah, meskipun mungkin tadi dia sudah menyabet ya punggung kita, mungkin sudah memotong tangan kita, ya sudah melukai kita, sudah hampir kita terbunuh. Tapi kalau dia mengatakan la ilaha illallah, kita bunuh atau tidak? Tidak, harus kita tahan. Ya, meskipun kita terluka, tetap kalimat la ilaha illallah itu lebih tinggi dari semuanya. Ya, ini adalah pengagungan kita terhadap la ilaha illallah. Al-kaffu amman qala la ilaha illallah. Menahan diri dari orang yang mengatakan la ilaha illallah. Termasuk diantaranya adalah menahan diri dari mengambil hartanya. Haram hukumnya mengambil harta seorang muslim kecuali dengan tibi nafsihi. Hati-hati dengan mengambil harta orang lain. Kemudian juga menjaga kehormatannya. Ya, kita menahan diri dari melukai dia, merusak kehormatannya. Nah, dan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Ka hurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha." Ya, harta kalian, darah kalian dan juga kehormatan kalian adalah haram. Ya, sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini, di tempat ini. Karena saat itu beliau mengucapkan ucapan ini di ya di tanah haram kota Mekah dan di bulan haram, yaitu di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan tentang kewajiban kita untuk menjaga diri dari orang yang mengatakan la ilaha illallah. Wala nukaffiruhu bidzam wala nukhrijuhu minal islami bi'amal. Tidak boleh kita mengkafirkan dia karena dosa. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah masuk Islam, tidak batal Islamnya kecuali dengan nawaqidu al-Islam. Syirik, sihir, meyakini bahwasanya agama selain agama Islam adalah lebih baik, atau meyakini bahwasanya petunjuk selain petunjuk Nabi adalah lebih baik, atau tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah, maka ini adalah mengeluarkan seorang dari agama Islam. Adapun dosa dan juga dosa besar, maka ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Wala nukhrijuhu minal islami bi'amal, kita tidak mengeluarkan dia dari Islam hanya dengan sebab amalan. Ya, ini sudah kita terangkan. Ini bagian yang pertama. Di al-kafu amman qala la ilaha illallah wala nukaffiru bidzam wala nukhriju minal islami bi'amal, nomor satu. Ada kaitannya. Wal jihadu ma'adhin mundu ba'athanillahu azza wa jal hatta yuqatila akhiru ummati ad-dajjala la yubatiluhu jawru jairin wala adlu adil. Kemudian yang kedua adalah jihad itu akan terus ada sampai dari semenjak aku diutus oleh Allah. Ya, jihad itu terus ada semenjak aku diutus oleh Allah, terus disyariatkan. Madin itu artinya adalah terus. Hatta yuqatil akhir ummati ad-dajjal, sampai jihad yang terjadi di akhir zaman, yaitu akhir dari umat beliau memerangi dajjal, dan itu adalah jihad. Bagaimana sudah berlalu ketika kita membahas tentang iman dengan perkara yang gaib, di antaranya adalah keluarnya dajjal. Itu adalah jihad yang terakhir. Ya, maka jihad terus ada. Namun bukan berarti terus ada di sini adalah setiap tahun ada, setiap bulan ada jihad yang disyaratkan, tidak. Maksudnya dia terus berlaku dan terus tetap ada, dan mungkin ada sampai datang apa? Datang ya umat terakhir beliau yang memerangi dajjal. Tapi mungkin saja dia berhenti dalam satu waktu. Ya, tidak ada jihad saat itu. Kenapa tidak ada? Karena mungkin tidak ada kemampuan. Ya, karena mungkin tidak ada kemampuan. Karena jihad diantara syarat-syaratnya adalah orang Islam harus memiliki kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalilnya apa? Kalau jihad harus memiliki kemampuan. Sudah kita sebutkan. Hah? Apa? Tawaju. Sudah kita sebutkan. Jihad harus ya. Tapi yang sudah kita sebutkan. Jihad harus ada kemampuan. Kalau enggak ada kemampuan, enggak diwajibkan jihad. Ya. Sudah kita sebutkan. Kisah Nabi Isa alaihissalam bersama melawan siapa? Ya'juj dan juga Ma'juj. Kafir tidak Ya'juj dan Ma'juj? Baik, Nabi Isa suruh perang dengan Ya'juj dan Ma'juj? Kenapa tidak suruh perang? Hah? Karena tidak ada kemampuan. Allah mengatakan inni akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bikitalihim. Ya, aku sudah mengeluarkan hamba-hambaku, maksudnya adalah Ya'juj dan Ma'juj, dan hamba di sini adalah hamba secara umum. Tidak ada kekuatan bagi seorang pun untuk melawan mereka. Fahriz ibadi ila Tur. Maka bawalah hamba-hambaku menuju ke gunung Tur. Baik, kenapa tidak diperintahkan kepada Nabi Isa dan juga orang Islam saat itu untuk berperang? Sudah mati ya, menang atau kalah yang penting perang. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kemampuan. Mereka jumlahnya banyak sekali. ya, jumlahnya banyak sekali, sementara keadaan kaum muslimin saat itu tidak seberapa banyak. Menunjukkan bahwasanya jihad ya terkadang bisa ya bisa berhenti dalam satu waktu. Baik. Dan Ya'juj dan juga Ma'juj keluarnya setelah Dajjal atau sebelum Dajjal? Hah? Setelah Dajjal. Makanya jihad yang terakhir adalah peperangan antara ya umat Islam dengan apa? Melawan Dajjal saat itu. Setelahnya tidak ada jihad. Ya. Karena Ya'juj dan Ma'juj adalah jumlah yang sangat banyak, yang tidak ada peperangan setelah itu. Allah Ta'ala a'lam. Hatta yuqatila akhiru ummati Dajjal la yubtilhu jawru ja'ir wala adlu 'adil. Tidak akan dibatalkan oleh kezaliman orang yang zalim atau keadilan orang yang adil. Orang yang zalim tidak bisa membatalkan jihad. Orang yang adil juga demikian. Artinya kita berjihad bersama pemerintah kita meskipun dia dalam keadaan apa? Zalim. Ya, kezaliman dia tidak membatalkan jihad fisabilillah. Ya, kalau beliau memerintah kita untuk berjihad, maka kita berjihad tanpa kita memandang beliau adalah seorang yang zalim atau tidak tidak zalim. La yubtiluhu jawru jair wala adlu adil. Demikian pula keadilan orang yang adil ini tidak membatalkan. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, wal imanu bil aqdar. Beriman dengan takdir. Ini juga termasuk aslul iman. Beriman dengan takdir sudah berlalu penjelasannya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Disebutkan di sini bahwasanya di dalam sanadnya ada Yazid ibnu Abi. Apa di situ? Yazid ibn Abi Nushbah. Itu kurang itu ya, Mbak. Yazid ibn Abi Nushbah. Dan dia adalah majhul. Dia adalah majhul. Kalau majhul berarti ya tidak bisa diterima, kita enggak tahu siapa dia. Ya, apakah dia thiqah atau tidak? Ya, padahal syarat hadis yang sahih harus diketahui dia adalah ya thiqah dhabit. Ya, mengambil dari yang semisalnya adil dan juga thiqah. Sementara dia tidak diketahui majhul ain atau majhul hal yang sudah belajar Dimas. Ya, kalau dimaksud dengan majhul, majhul saja, majhul ain atau majhul hal. Hah? Belum belajar. Majhul hal. Majhul hal. Baik, kita lihat Yazid ibn Abi Nushbah. Ya. Ibn Hajar mengatakan majhul. Az-Zahabi juga mengatakan majhul. meriwayatkan dari dia hanya satu, yaitu Ja'far ibn Barqan, dan dia hanya meriwayatkan dari Anas. Tidak diketahui tentang keadaannya. Jelas hadis ini adalah hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis yang dhaif didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi sebagian maknanya atau sebagian ucapan di sini adalah benar, sebagaimana yang sudah antum dengar. Maknanya apa? Maknanya benar. Ya, hadis yang dhaif tapi maknanya benar dan datang di dalam hadis-hadis yang lain atau di dalam dalil-dalil yang lain. Al-iman bil aqdar jelas. Al-kafu aman la ilaha illallah, aman qala la ilaha illallah wala nukaffiru bidzam wala nukhriju minal islam bi'amal, demikian pula. Wal jihadu madin dan seterusnya juga demikian. Baik. Setelahnya qala al-muallif rahimahullahu taala wa minas sunnati tawalli ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa muhabbatuhum wa dhikru mahasinihim wa tarahhumu alaihim wal istighfaru lahum wal kafu an dhikri tawiihim. Taib. Wa ma syajara bainahum wa i'tiqadu fadluhum wa ma'rifatu sabiqatihim. Fadlihim. Wa i'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim. وقال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Baik. Wa min sunnah tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk sunnah adalah loyal terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai mereka. Karena kita sebagai orang yang beriman disuruh untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Kecintaan kita adalah kecintaan yang mengikuti kecintaan Allah dan juga Rasulnya. Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Halawatul iman. Di antaranya adalah wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah SWT. Dan termasuk orang yang Allah cintai adalah para sahabat Nabi SAW. Dari mana kita mengetahui mereka dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya? Dari pujian Allah dan juga pujian Rasul kepada mereka. Ya, nanti akan disebutkan dalil-dalilnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana walladzina ja'u min ba'dihim abalil fuqara'il muhajirin. Ya, kemudian juga pujian Allah kepada Ansar walladzina tabawa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Semuanya diberikan janji oleh Allah dengan surga. Maka ini menunjukkan kecintaan Allah dan juga Rasulnya. Maka kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Ditambah lagi dengan ya dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan mereka dan kesempurnaan mereka atau segi kesempurnaan dan juga keutamaan mereka. Bagaimana sudah berlalu. Baik. Wa dzikru mahasinihim, dan termasuk sunnah adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Bukan menyebutkan kejelekan-kejelekan para sahabat. Ya, kita yakin bahwasanya para sahabat dengan keutamaan yang besar yang mereka miliki, pasti mereka juga memiliki kekurangan. Tapi bagaimana sikap kita terhadap kekurangan yang dimiliki oleh para sahabat? Di sini disebutkan dzikru mahasinihim. Kita hanya boleh menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Ya, tidak boleh kita menyebutkan kejelekan-kejelekan para sahabat. La tasubbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Beliau mengatakan la tasubbu, jangan kalian mencela para sahabatku. Ya, termasuk di antaranya adalah menyebutkan kejelekan mereka. Ya. Tidak boleh menyebutkan kejelekan mereka. Makanya dalam ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ghil, yaitu perasaan yang tidak baik, dendam, hasad kepada orang-orang yang beriman sebelum kami, yaitu para sahabat. Nah, sebelum ayat ini disebutkan tentang muhajirin, setelahnya disebutkan ansar, kemudian setelahnya disebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah muhajirin dan juga ansar. Isi doa mereka adalah wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya. Dan orang yang menyebutkan kejelekan para sahabat, berarti di dalam hatinya ada apa? Ada ghil. Adapun orang yang di dalam hatinya tidak ada ghil, maka dia tidak akan menyebutkan kejelekan para sahabat. Maka sifat orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi, mereka berdoa dengan doa ini. Ya, memohonkan ampun untuk para sahabat. Dan orang yang memohonkan ampun untuk para sahabat, dia mendapatkan dua keutamaan minimal. Pertama, dia akan membersihkan lisannya. Kemudian yang kedua, dia akan membersihkan hatinya. Karena orang yang mendoakan maghfirah untuk orang lain, mengatakan Allahumma ighfirli fulan, padahal si fulan tidak mendengar ucapan dia, tapi dia sungguh-sungguh mengatakan ya Allah ampunilah si fulan. Ya, ketika dia mengucapkan ucapan ini, kira-kira dia membicarakan kejelekan fulan enggak? Kira-kira membicarakan kejelekan fulan atau tidak? Tidak. Kalau seseorang sudah sampai derajat ini, mendoakan ampunan untuk orang lain, ya, maka jauh sekali dia mengucapkan ucapan yang jelek tentang si fulan. Apalagi kalau sering dia mengucapkan, ya, wong dosa dia saja yang dia lakukan, kita berusaha untuk apa? Berusaha memiliki peran dihapusnya dosa yang dia lakukan. Mengatakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuninya, ampunlah dia. Seandainya dia melakukan dosa, hapuslah dosanya. Ya, maka ucapannya akan bersih dari membicarakan orang tadi. Kalau memang dia doanya adalah doa yang tulus, yang didasarkan oleh keikhlasan, didasarkan oleh kesadaran, ya, maka dia tidak akan membicarakan orang tadi. Hatinya juga demikian. Ya, akan dia bersih hatinya dari orang tadi. Tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci kepada orang tadi. Bagaimana dia benci? Wong dosa yang dia lakukan, dan dosa ini adalah bencana bagi seseorang, itu saja kita memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tersebut. bagaimana masih tersisa di dalam hati kita rasa benci kepada orang tadi? Antum coba, ya, seandainya antum punya kebencian kepada orang, antum doakan dia dengan maghfirah. Ya, ghafarallahu lah. Dalam keadaan dia tidak mendengar apa yang dia yang kita ucapkan. Ya Allah, ampuni dosanya. Kalau dia punya dosa, ampuni dosanya yang kecil maupun yang besar, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Maka antum akan dapatkan hati kita bersih dari orang tadi. Ya, tidak ada perasaan benci, tidak ada perasaan demikian dan demikian. Ya. Maka orang-orang yang datang setelah para sahabat mengucapkan istighfar untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan manfaatnya akan membersihkan lisannya dan juga membersihkan hatinya. Wa tarahhumu alaihim. Maksudnya adalah mengucapkan rahimahumullah. Allahummarhamhum. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Wal istighfaru lahum, dan mengucapkan istighfar untuk para sahabat. Ini termasuk sunnah. Ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wal kaffu an dhikri masawihim, dan menahan diri dari menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Ya, kita yakin mereka bukan maksum, sahih. Tapi ahlu sunnah menahan diri untuk menyebutkan kejelekan para sahabat. Sebabnya banyak. Ya, di antaranya adalah karena keutamaan-keutamaan mereka yang luar biasa. Mendahului kita di dalam keislaman, menjadi seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pilihan. Ya, Allah memilih mereka menjadi sahabat Nabi. Ya, kemudian juga hadis yang tadi disebutkan bahwasanya amal soleh yang dilakukan oleh para sahabat berbeda nilainya dengan amal soleh yang kita lakukan. Belum mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, kebanyakan kesalahan yang mereka lakukan bukan kesengajaan tetapi adalah ijtihad. Dan orang yang berijtihad kalau dia bersalah apa? Mendapatkan satu pahala, bukan mendapatkan dosa. Dia justru mendapatkan pahala. Bagaimana kita mencela beliau? Belum lagi mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita saja, beliau mengatakan syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku adalah untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Lalu bagaimana dengan orang yang menemani beliau di dalam menyampaikan risalah, yaitu para sahabat. Yang beliau melihat mereka, mereka melihat kepada beliau, berbicara dengan mereka, mereka berbicara kepada beliau, menemani beliau. Maka mereka dengan syafaat Nabi lebih berat daripada yang lain. Jadi seandainya mereka berbuat salah, maka mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan apa? Syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana masih tersisa di dalam diri seseorang ghil dan perasaan yang tidak baik kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu? Kebaikan mereka terlalu banyak dibandingkan kesalahan mereka yang hanya satu titik. Ya, dengan kebaikan sebanyak lautan, hijrah, Islam, jihad, dakwah, kecintaan kepada Rasulullah, ya, kecintaan mereka kepada Rasulullah, sidq mereka, kejujuran mereka kepada Allah, pengorbanan mereka, ya, infak mereka, ya, maka ini sudah kebaikan-kebaikan yang banyak sebanyak lautan mengalahkan satu titik, ya, kesalahan atau dosa yang mereka lakukan. Wa'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim. Kita harus meyakini tentang keutamaan mereka dan mengenal tentang terdahulunya mereka di dalam kebaikan. Ya, terdahulunya mereka di dalam kebaikan. Kemudian belum mendatangkan dalil. Qala Allah Ta'ala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa orang-orang saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami ya ghil kepada orang-orang yang beriman. Ya, dan dimaksud dengan alladzina sabaquna bil iman adalah kaum Muhajirin dan juga Ansar, itu para sahabat. Berarti ayat ini dalil tentang selamatnya apa? Ucapan dan juga selamatnya hati. Ya. Karena dia secara ucapan dia mengatakan Rabbana ghfir lana. Dan mengatakan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Baik. Sepertinya sudah pernah diisyaratkan oleh Syekhul Islam di dalam ya, di dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Coba kita lihat. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari rahama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama mereka tegas kepada orang-orang kafir dan mereka saling sayang di antara mereka. Dan ini adalah ya bagian dari keimanan, tegas kepada orang-orang kafir. Dan tegas di sini tidak harus mendzalimi. Ya, tegas dalam bersikap. Masalah agama, masalah agama. Masalah dunia, boleh seseorang bermuamalah dengan orang kafir, ya, berjual beli, berhutang, ya, mengunjungi apabila dia sakit, mengirim makanan karena dia adalah tetangga, enggak masalah, ya. Tapi kalau dalam masalah agama harus tegas kita. Ya, tidak boleh ikut-ikutan acara agama mereka. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashhabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah kalian mencela para sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudd ahadihim wa la nasifahu. Janganlah kalian mencela para sahabatku karena salah seorang di antara kalian seandainya dia menginfakkan emas sebesar gunung Uhud tidak akan sampai pada satu mud milik mereka atau milik salah seorang di antara mereka atau separuh dari satu mud. Dan penjelasan dari sini sudah berlalu. Saya mungkin sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan besok. Sepertinya selesai ini. Ya. Besok insyaallah selesai. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Barakallahu fikum, Ustaz. Fikum. Mau bertanya tentang hadis yang tentang ada hadukum layak malu bi amali jannah. Ya. Dikatakan bahwa yang bisa kita lakukan hanya berharap. Nah, ini bisa dijelaskan Ustaz, bagaimana sih cara berharap yang baik itu? Ya. Ustaz. Berharap maksudnya adalah dengan husnudzon. Ya, kita mengatakan kita berharap semoga orang yang seperti ini ya kelak akan meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan dia beriman. Kita melihat zahirnya, masyaallah dia mau ya bermajelis ilmu, mau dia melakukan sholat, mau dia subuh datang berjamaah ke masjid. Ini kalau orang yang tidak punya keimanan tidak akan melakukannya demikian. Maka kita berharap semoga orang yang seperti ini ya istiqomah di dalam agamanya. Kita berharap semoga dia meninggal dalam keadaan baik dan kita berharap dia masuk ke dalam surga. Ya, tanpa kita memastikan. Baik, ada yang lain? Amalan itu termasuk bagian daripada keimanan. Bagaimana jika ada seseorang yang amalannya itu melakukan amalan yang sampai membatalkan keislamannya? Misalkan meminta kepada leluhur atau penghuni kubur. Apakah bisa dikatakan orang ini kafir karena amalannya amalan kufur? Demikian, Pak. Orang yang melakukan sesuatu yang membatalkan keislaman, maka dia keluar dari agama Islam. Ya, naqidun min nawaqidil Islam. Naqidun artinya adalah membatalkan. Karena dia masuk Islam dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini ucapan dia. Dengannya dia masuk ke dalam agama Islam. Setelah dia masuk Islam, kok berdoa kepada selain Allah? Padahal doa adalah ibadah. Tadi katanya mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang secara praktek dia mengatakan ya fulan urzukni, ya fulan isfa'ni. Ya, maka berarti dia telah membatalkan ucapan dia, membatalkan pekerjaan dia, amalan dia membatalkan apanya? Ucapannya. Berarti menjadi batal. Allah mengatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan darinya surga. Diharamkan dari surga berarti kafir atau muslim? Kafir jelas. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir. Dan Allah mengatakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya engkau musyrik, maka akan batal seluruh amalanmu. Siapa yang batal seluruh amalannya? Orang kafir. Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Tidak akan dianggap oleh Allah SWT. Maka kita katakan bahwasanya orang yang menyekutukan Allah dengan syirik yang besar, maka dia telah keluar dari agama Islam. Ini hukum secara mutlak. Hukum secara mutlak. Adapun secara perorangan, apakah si fulan keluar dari agama Islam karena dia melakukan ini? Dia kemarin dia datang ke kuburan berdoa kepada selain Allah. Langsung kita katakan dia kafir? Tidak. Ya, lain ranahnya di sini. Ya, kalau tadi adalah takfir secara mutlak. Orang yang menyekutukan Allah dengan syirik yang besar keluar dari agama Islam, itu mutlak. Kalau di sini sudah takfir yang muayyan, ya, kita sudah mengkafirkan orang per orang, individu. Maka di sini ada pembahasan yang lain, ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Contohnya anak kecil misalnya, dia mengucapkan aku adalah Allah. Ucapan ini kafir atau tidak? Kita katakan secara kaidah, orang yang mengatakan saya adalah Allah kafir. Tapi ketika kita melihat anak kecil tadi yang mengucapkan anak kecil, langsung kita hukumi dia kafir? Tidak, karena tidak terpenuhi apa? Syaratnya, dia masih anak kecil, belum dewasa. Ya, berarti tidak semua orang yang mengucapkan kalimat yang kafir atau amalan yang kafir serta merta kita hukumi dia adalah kafir. Di sana ada kaidahnya. Baik, insyaallah kita lanjutkan besok dan biidznillah ya, besok kita selesaikan ya kitab ini dan kita lanjutkan hari Rabu langsung dengan akidah tahawiyah. Sudah dicetak belum? Sudah dicetak. Alhamdulillah. Baik, demikian wallahu taala a'lam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.